jadi tidak. Tapi yang arti apa? Berapa ya? Ini enggak. Iya enggak. Iya enggak Mas Abi. Hah? Iya enggak. Kalau laita yang arja beramal kan? Iya enggak. Hah? Tingkatnya boleh dua ya Mas Agani ya? Iya. Sekarang ya boleh beramal boleh tidak. Nah, makna hadza annahu kama yajuz, sebagaimana bolehnya beramal dan ihmal pada laitama, kadzalika yajuz fi inna, boleh juga pada inna yang dikasro apabila diringankan. Isam dikasro kan, ini ada dua, ada inna sama anna. Mana maksurah diwaca inna, mana in khufifat diwaca in. Kan diwaca inna mana? Jadi in itu adalah asalnya adalah inna. Terus di bahasa dihilangkan. Makanya ada istilah mereka inna mufaqqalah dan ada inna mukhaffafah. Inna mufaqqalah ada tasdidnya. Inna mukhaffafah ada banyak ada rada sukunnya. Enggak ada tasdidnya. Jelas? Jelas ini. Nur wahid. Nur. Nur hidayat. Nur aja lah kalau saya dipanggil. Nur hidayat aja. Sama dulu nanti. Ini masih ngantuk lagi mas saya ini. Pilek. Nah. Jelas ini. Kakaulika in zaidun la mungtalikun wa in zaidan mungtalikun. Antum bisa perhatikan di sini. Bacaannya in ya, bukan inna. Sekarang ini sudah berubah sekarang. Enggak seperti dulu lagi. Yang dulu kencang ono tasdite inna. Sekarang slow in gitu aja. Fauna boleh dia beramal dan boleh dia enggak beramal. Boleh dibaca in zaidun lamung talikun dan boleh dibaca in zaidan mutalikun. Cuma ada rahasia. Rahasianya apa? Coba lihat dalam contoh. In zaidun la pakai adalahnya ya. Ya, itu tadi ono maksudnya ini. Dengan inna zaidan kenapa kok enggak adalahnya? Jelas? Jadi in zaidun lamung talikun ono lai dan in zaidan mung talikun gono lai. Iki titeni, iki ono syarat. Ditulis syaratnya. Idza kana in mukhaffafa minat tsaqilah فَإِذَا كَانَ إِنْ مُخَفَّفَ مِنَ الثَّقِيلَةِ وَجَبَ وَضْعُهُ اللَّامُ فِي خَبَرِهِ Jelas. Wajaba wad'uhu al-lam fi khabarihi. Wa yusamma hadha al-lam lamul fariqah. Liyufarriq in nafiya wa in mukhaffafa min al-thaqilah. Nah, idzan di sini wajib ada lamnya. Wajib ada lam pada khobarnya. In zaidun lam mutalikun. Kita irob in apa? Mukhaffafa minat takila zaidun mubtada. Lam apa ini? Lam fariqa, lam pembeda. Mutalikun khobarnya. Jelasin sekarang. Ma yakul una in nafiyah. Gak mungkin. Atau in yang lainnya gak mungkin. Pasti ini adalah in mukhaffafa minat takila. Oleh karena itu wajib dikasih lam. Wajib dikasih lam. Dan lam ini adalah lamul fariqah, lam yang membedakan in nafiyah sama in mukhaffafah minas tsaqilah. Jelas? Dan dia masuk posisinya pada mubtada khobar. Jelas ikhwan insyaallah. Jelas. Ingat ini in mukhaffafah minas tsaqilah yang tidak beramal. Soalnya hilangkan tasdidnya. In zaidan mungtalikun. Yang kedua, in zaidan mungtalikun. Jelas dia beramal. Tapi wal arjah al ihmal. Tapi yang lebih rajih ihmal enggak beramal. Boleh dia beramal, tapi al arjah enggak beramal. Jelas? Boleh dia beramal, tapi al arjah tidak beramal. Akraita lain dengan laita. Kalau laita boleh beramal, dan boleh enggak beramal. Wal arjah beramal. Ngerti? Kalau laita dengan in mukhaffafa min as-sakira masing-masing boleh beramal dan boleh tidak beramal. Cuma kalau in al arjah tidak beramal al ihmal, tapi kalau laita al arjah adalah ihmal beramal. Jelas kalau ikhwan? Jelas? Jelas ini insyaAllah. Bisa? Qala ta'ala. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Wa in kullun lamma jami'ul ladayna muhdarun. Wa qala Allah ta'ala. Wa in kullun lamma layuwafiyannahum rabbuka amalahum. Di sini in. Kita maunya Ibnu Syam dulu ya, Pak. Ibnu Syam rahimahullah taala di sini ingin menjelaskan bahwasanya ayat ini adalah al-ihmal. Enggak beramal, ya toh? Soalnya Allah mengatakan in kullu kullu ini apa yang maunya? Adalah khobar. Mau khobar ya. Dia bukan isimnya in. Anda kata isimnya in tentunya dibaca apa? Kulla nafsin. Ngerti kan? Bolehnya boleh. Cuma sekarang datang dalam ayat tidak beramal ini. In khafafa minat faqila ini enggak beramal. Ini adalah bukti bahwasanya in khafafa itu fal arjah tidak beramal. Jelas. Ada pun tentang irob ayat ini ada dalam buku Al-Tum. Iya. Kenapa? Katanya khobar. Saya bilang khobar. Enggak, ada. Mana lo khobar? Itu. Masa ya? Hah, iya. Iya. Beneran antum? Iya, sangat lisan. Mutada ya. Perasaan saya mutada tadi itu. Tapi khair insyaAllah. Dibenarkan kalau salah ya, Pak. Manusia anak salah. Masalah Arab ada di bawah ya. Meskipun guru anak dulu mengirab ini lama sekali. Tapi sudah ada buku di rumah kan ya. Itu tinggal di rumah itu aja ya. Biar cepat ini. Intinya anak ingin tahu, ingin menjelaskan bahwasanya di sini maunya Ibnu Hisham radhiyallahu anhu ini kan muqabalah sahilah. Jelas. Makanya di sini dia masuk kullu. Dia enggak beramal. Wa in kullu lamma jami'un ladaina. Wa in kullun juga enggak beramal. Wa in kullu lamma juga beramal. Semuanya enggak beramal. Qara'a al-haramiyai al-qara'a al-haramiyani wa Abu Bakar fit takhfif wal i'mal, tapi ditulis al-haramiyan. Tasniyatul haramaini mansubun ilal haram. Tasniyatul haramaini mansubun ilal haram. Wal muradu bihima Nafi' wa Ibnu Katsir. Fa Nafi' haramul Madinah. Wa Ibnu Katsir haramu Makkah. Telah membaca dua ulama haramian bahwa Nafi' dan Ibnu Katsir. Kalau Nafi' nisbah kepada atau pakarnya haram Madinah, dan Mekah adalah Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa Abu Bakar dan Abu Bakar bitakhfif, ayat takhfif dibaca in wali imal pada wa in kulla nafsin In kullal lamma dibaca takfir dan imal. Ini menunjukkan memang boleh ikhwan. Tapi insyaallah apa ada yang membaca seperti itu dan ada yang membaca al-ihmal dan ada yang membaca al-imal. Tapi di sini Ibnu Hisham rahimahullah menguatkan al-arjah, al-ihmal, ala qawli jumhur, al-kira'ah. Jumul kira'ah, selain dua ini, selain tiga ini, membaca in kullu nafsin lamma. Dan kira itu apa? In kullu kan? Dibaca in kullu, wa in kullu lamma jamil. Semuanya dibaca al-ihmal. Tapi al-haramian Nafi' Ibnu Katsir dan Abu Bakar membaca apa? Al-i'mal. Jelas? Masing-masing boleh. Cuma Ibnu Hisham condong al-arjah itu ihmal. Jelas kalau ini mana? Jelas? Selamat jelas. Qala al-musannifu rahimahullah. Fa'amma lakin famukhaffafatan fatuhmal. Adapun kalau lakin mukhaffafa itu tuhmal, enggak diamalkan, ditulis ay wujuban khilafan li Yunus wal Akhfash. Ay wujuban khilafan li Yunus wal Akhfash undur al awdah. Jadi sini ikhwan, kalau lakinna dimukhaffafakan. Lakinna kalau dimukhaffafakan diwaca lakin ya. Diwaca lakin itu fatuhmal, enggak boleh beramal. Mit wujuban enggak beramal. Lain dengan Yunus dilepas oleh wae. Ai jumhur mengatakan fatuhmal. Kalau ada lakinna di takfif. Kalau ada lakinna di takfif, ya artinya enggak ditasdid, itu berarti tidak beramal. Ngerti insyaallah? Ulu, mana teman yang lain? Di kajian yang lain. Hei, ngaji. Hei, kok nang ke apel sama nggo. Baik. Sudah, kalau soalnya. Kalau yang lain semua, kalau ini kan inna. Kalau inna boleh imal, boleh tidak ya kan? Kalau lakin, tidak bisa kata jumhur. Wajib imal. Wadhalika, kenapa kau wajib ihmal? Lizawali ikhtisasiha bil jumlatil ismiyah. Karena hilangnya kekhususannya dia masuk pada jumlah ismiyah. Enggak, maksudnya ta'lim ngaji ya, men. Ngaji dewe. Sudah ngaji, baru ngaji. Oh, dah lupa. Boleh-boleh main-main. Boleh main-main. Boleh. Tapi dia belum ngaji kelas. Nah. Maksudnya ini. Jadi, bolehnya. Bolehnya apa ini? Bolehnya apa ini? Kenapa? Lakin ini apa? Wajib gak beramal. Soalnya lakin ini ketika sudah ihmal itu boleh masuk jumlah ismiyah dan boleh masuk jumlah fi'liyah. Ngerti? Jadi kekhususan dia yang masuk pada jumlah ismiyah udah hilang. Kan ada waktu inna wa aku waktu kan wajib masuk apa? Jumlah ismiyah kan? Nah, untuk lakin itu sudah hilang. Udah hilang. Karena hilangnya apa kan kekhususan dia yang masuk pada jumlah apa? Ismiyah, maka hilang juga amalannya. Kalau Allah Ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu masuk pada jumlah fi'liyah. Baik, itu tulis jiwa dan qawlihi walakin. Lakin mukhaffafatun min as-saqilah. Ghalibuha duktaranu bilwawi wa aidan waqa'a ba'da al-jumlah. Ini syair dari Kulwana ini dari Bilal. Di sini walakin, lakin di sini mukhaffafa min as-saqilah. Ghalibuha umumnya kalau itu mukhaffafa min as-saqilah tuktaronu bilwawi, apa itu? Digandeng dengan wawu. Berarti walakin. Atau apa ya, setelahnya itu jumlah. Kalau setelahnya itu jumlah ismiyahkah atau fi'liyahkah, biasanya apa ya, Fana, dia adalah mukhaffafa min as-saqilah. Seperti ini walakin, ada wawunya. Ya kan? Ini mukhaffaf min as-saqilah. Atau setelahnya jumlah itu juga kanu jumlah dia. Maka di sini mukhaffaf min as-saqilah. Jelas. Wa qala ta'ala lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun suflakin. Maksud pada jumlah apa ini? Ismiyah. Rasikhuna mubtada fil ilmi jar majrur muta'alliqun bi khabarin maqtuf. Maka di sini lakin punya dua model, masuk pada jumlah ismiyah dan masuk pada jumlah fi'liyah. Jelas insyaallah. Jelas ini insyaallah. Fa dakhalat 'ala jumlataini, maka lakin ini masuk pada dua jumlah. Karena dia masuk pada dua jumlah, maka wajib tidak diamalkan. Soalnya keistimewaan dia masuk pada jumlah ismi tidak hilang. Kekhususan dia masuk pada jumlah sudah hilang. Baik. Jelas, insyaallah. Jelas. Bisa. Satu buku penis, Sam. Lanjut. kering. Dari kemarin ini ada tanpa istirahat terus. Keterusan. Tesara. Eh matan ya. Wa amma an fatah fatahmal. Wajibu fi ghairi darurah. Hasbu ismi adhamir sya'n. Wa qawlu khabar ya jumlatan mafsulatan. In budi'at di fi'lin mutasyarrifin. Ghairu du'ain fi qad au tamsis au nafsir au law. Diteni ya Pak, diteni biar enggak mengulangi keluar banyak energi ini. Ya, diteni. Kalau enggak paham ngomong enggak tahu lagi mana kau apa-apa. Wa amma anna al-maftuhah. Ini diwaca maftuhah ya. Tadi maksur maksurah. Diteni, sekarang maftuhah, hukumnya beda. Kalau maksurah tadi itu hukumnya, sekarang maftuhah lain hukumnya. Fa innaha maka sesungguhnya anna maftuha idza khuffifat apabila diringankan, diringankan dibaca an baqiyat ala ma kanat alaihi min wujubil imal, tetap dia beramal sebagaimana asalnya. Jelas baqiyat tetap dia itu alamaka anas alaih sesuai dengan asal keadaannya. Apakah itu asal keadaannya? Bahwa bin wujubil iman, wajib beramal. Jelas? Jelas? Fa inna maka sesungguhnya an al maftuha lakinnaha apa namanya kawan? Fa inna maka sesungguhnya anna idha khumtifat apabila diringankan diwoso'an bakiyat ala maka anat alaih, dia tetap sesuai dengan keadaannya dia. Apakah itu? Min wujubil imal, wajib beramal. Wajib beramal dia, tetap beramal. Tetap beramal. Lakin akan tetapi, tapi ada akan tetapinya. Lakin akan tetapi, yajib wajib. Fi ismiha salah satu umur, wajib dipenuhi tiga perkara pada ismnya. Satu, ayakuna dhamiran la dhahiran, harus berbentuk dhamir bukan dhahir. Satu, harus berbentuk dhamir bukan dhahir. Dhahir lawannya dhamir. Wa ayakuna bimakna sya'an, dhamir ini harus dhamir sya'an. Harus dhamir sya'an. Yang kedua, wa ayyakuna mahdhufan, isimnya dibuang. Ditulis mana dhamir sya'an. Ditulis dhamir ini huwa dhamirun mufradun ghaibun ghairu majrurin huwa dhamirun mufradun ghaibun ghairu majrurin wudi'a li gharadi at-ta'dhim wal ijlal wa yakunu muttasilan aw munfasilan undur al kawakib halaman 76 sampai 77. Dhamir sya'an, dhamir yang dimana sya'an. Dhamir yang dimana sya'an. Dia adalah dhamir mufrad. Enggak boleh istilah dhamir sya'an itu enggak ada jamak. Enggak ada musanna, pasti mufrad. Dua, ghaib. Enggak mungkin mukhatabah atau mukhatab, pasti dhamir ghaib. Jelas? namanya dhamir usaan itu adalah dhamir mufrad yang gaib dan enggak boleh majrur, ya enggak majrur. Berarti boleh nasab, boleh rafa. Dan perhatikan dhamir usaan wudi'ah diletakkan dhamir usaan ini lighard ta'zim wal ijlal, untuk mentakzim dan memuliakan. Ada manasan. Baik. Dan dhamir usaan ini bisa muttasil, bisa munfasil. Bisa pakai dhamir huwa. Bisa. Bisa dhamir muttasil dan bisa dhamir munfasil. Jelas? Ngerti? Hada mana dhamir usaan. Dia mufrad ghaib. Enggak boleh majrur. Diletakkannya ini dhamir untuk mengagungkan perkara. Ngerti? Mengagungkan orang, mengagungkan perkara yang dia telah isinya. Atau pokoknya perkara penting ya. Dan bisa mutasil dan bisa mufasil. Jelas? Jelas. Lanjut. Ini isimnya, Cak. Isimnya harus dhamir. Dua dhamir sya'an. Ini ada dua saja. Satu dhamir sya'an gitu ya. Syaratnya harus dhamir sya'an. Yang kedua, dibuang enggak mungkin nampak. Isimnya an enggak mungkin nampak. Pasti dibuang. Wa yajibu fi khabariha, dan wajib pada khabarnya ayakuna jumlatan. Dia adalah jumlah. La mufradan, tidak boleh mufrad. Ditulis. Wa hadhil jumlah huwa tafsir dhamir sya'an. Wa hadhil jumlah hiya tafsir dhamir sya'an. Al-jumlah ini adalah tafsir dari dhamir sya'an. Ingat ya. Kan isinya kan dhamir sya'an ya kan lah. Salah lah ya kan. Dia kan sudah dhamir sya'an kan. Isil maksud dhamir sya'an. Lihat jumlahnya nanti. Lihat khabarnya. Khabarnya itu bentuknya apa. Itulah makna dhamir sya'an di situ. Jelas. Khabarnya itu bentuknya apa. Maksudnya apa. Itulah dhamir sya'an di situ. Nah. Fa'ingkanat jumlatul fa'ingkanat fa'ingkanat al jumlatul fa'ingkanatil jumlatu ismiyatan, maka jikalau jumlah itu ismiyah au fi'liyatan, atau jumlah itu fi'liyah fi'luha jamidun, fi'ilnya itu jamid. Au fi'liyatan, atau fi'liyah, fi'luha mutasarrifun, yang kebetulan fi'ilnya itu mutasarrif. Wa huwa du'a, dan dia mengandung doa. Lam tahtaj, tidaklah butuh. Ila fasilin, untuk memisah. Tidak butuh memisah. Yafsiluha, yang akan memisahnya. Min an, dari an. Ditulis. Inna qali lam tahtaj ila fasil. Wa dhalika li adami iltibas bi an al-masdariyah. Wa dhalika li adami iltibas bi an al-masdariyah. Baik. Dan sehat insyaallah, apa itu fasilnya sehat insyaallah. Sempenting pahami dulu. Kalau andai kata ketika itu khobarnya berbentuk jumlah ismiyah kah atau fi'liyah kah? Intini fi'il iku jamis kah atau mutasarrif kah? Yang bimana doa enggak butuh fasil. Yang untuk memisah kepada khobar kenapa? Apa Fuan? Dan apa? Dan annya. Bukan isimnya, isim silang. Enggak butuh pemisah antara an sama khobarnya. Ngerti? Soalnya apa? Soalnya itu jumlah apa? Ismiyah atau jumlah fi'liyah yang fi'linya itu mutasarrif yang bimana doa. Misalul ismiyati qawluhu ta'ala anilhamdulillahi rabbil alamin. So, di sini an mukhaffafah minat faqilah. Kita perhatikan sekarang. Mana isimnya? Dibuang. Pasti apa ya, Fan? Berbentuk dom? Zomir. Zomir apa itu? Zomirus san. Fa'ena khabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumlah lain apa? Jumlah apa ya, Fan? Ismiyah. Maka antara an dengan khabarnya, apakah ada fasil? Tidak ada fasil. Tidak memisah. Karena ini enggak mungkin. Ini an masdariyah enggak mungkin. Enggak mungkin masdariyah. Liwujudi adam iltibas dengan an masdariyah. Maka langsung saja di sini. Qal atfak takdir annahu alhamdulillah. Annahu alhamdulillah. Annahu alhamdulillah. Di sini. Jelas. Annahu alhamdulillah. Perhatikan ya, jelas. Qal ayahu al-amru was-sa'am. Bahwa bahwa sudah dia apa dia itu? Alhamdulillah. Jadi huna at-tafsir alhamdulillah. Huwa tafsir dhamir sya'an. Huwa tafsir dhamir sya'an. Jelas tak sih? Jelas? Baik. Fakhafifat an. Maka diringankan an itu. Fakhudhifa ismuha. Dibuat isimnya. Wawaliyatha al jumlatul ismiyah. Dan setelahnya adalah jumlah ismiyah. Bila fasil dengan tanpa fasil baina wa baina jumlah. Wa misalul fi'liyah allati fi'luha jamidun. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sufna wa an asa. Wa an asa. Asa jumlah baina jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sedangkan dia adalah bagaimana? Jamid au mutasarrif. Asa. Jamid. Jelas? Bainaan asa. Tidak ada fasil antaranya. Karena dia jamid. Wa takdir annahu asa wa annahu laisa. Wa misalu allati fi'luha mutasarrif. Ingat mutasarrif tapi doa ya. Mutasarrif tapi doa. Wal khamisatu anna ghadiballah. Wal khamisatu an ghadiballahu alaiha. Sufuna an. Aina isimnya? Makhdum. Aina khabarnya? Ghadiba. Ghadiba mutasarif. Allah samit. Mutasarif. Tapi mengandung mana doa? Apa doa? Semoga Allah memurkai dia. Mana doa? Wa antara an sama isimnya sama khabarnya apakah ada fasil? Tidak ada fasil. Jelas? Tidak ada fasil. Antara dia dan dia tidak ada fasil. Wa in kana al fi'lu isharati mutasarrif yang itu doa. Karena di sini enggak mungkin an masdariyah. Enggak mungkin an masdariyah. An masdariyah enggak mungkin masuk pada fi'il yang jami. Enggak mungkin masuk pada fi'il yang mutasil yang maknanya wudu', enggak mungkin. Makanya enggak butuh fa' fasil. Jelas? Jelas sudah, Fan? Enggak butuh fasil. Adanya fasil ketika ada i'tibar. Jelas? Nah. Fa in kana al-fi'lu mutasarrifan, maka andai kata fi'il itu mutasarrif tapi ghairu doa, enggak doa. Ini adalah i'tibar. Kalau dia bukan doa, wajib ada. Wajib ada wajib ayyub salamin arba'atul wajib difasil dengan empat perkara. Lima ada, karena ada i'tibar. Kemungkinan ini an masdariyah dan kemungkinan apa yang panana? Apa? An mukhaffa min al-thaqilah. Pertama waya qad satu wa na'la wa na'la ma an qad sadaqta nasfan mukhaffa min as-samila ada khabarnya sadaqta pakai qad menunjukkan in an mukhaffa min as-samila pasti karena ada qadnya enggak mungkin an masdariyah liya'la ma an qad ablahu yang kedua wa harfu tanqis alima an sayakunu an mukhaffa min as-samila wah insyaallah besok kelas bukan ada faid lagi wa harfun nafi afala yarawna alla yarju ilaihim qawla alla yarju dibasek wa yarju salian apa bukan apa al-masdar bukan al-masdar bukan al-masdar dan walau wa alla wistakamu alla wistakamu wa rubbama jaa fi syi'ri dan kadang-kadang datang di syair bi ghairi faslin tanpa ada fasl pertama wajib lagi ne syair go ana fasl eh bebas apa jawaban pasti darurat syi'riyah pasti kan alimu an yu'ammalu subna'an an iki mukhafafa min atqila khabar ini yu'ammaluna lu kok ana fasl eh ya amal kamu tasarif kan? Enggak doakan. Kenapa kau rapas ini? Baru kan syirik ya. Padahal kayaknya rapa apa kaya kan ya. Kaya perasaan di dewek kamu. Ya insya Allah. Warubbama da'a ismu anfid darurati syir musarrahan. Kadang-kadang datang isimnya an di darurat syiriyah musarrahan dijelaskan nampak ternyata tidak pakai dhamir fa'al. Allah wae oleh wae. Wa ya'ti khabaru wa hina idzin isa mufrad isa jumlah. Padahal syaratnya apa? Jumlah. Saya kan mufrad. Waqat ijtama'a dan terkumpul keduanya dalam perkataannya. Bi anka rabi'un suf'an ka. Kae gua apa? Bukan dhamir fa'al, jelas toh? Ka. Dhamir fa'al dhamir ghaib kan? Nampak di sini. Rabi'un apa? Mufrad khobari. Syi'riyah lagi. Wa anka hunaka takunu shimala. Hunaka ka. Apa yang kanana? Ka. Aina khobari. Takunu jumlah syi'riyah. Bisa dengan ini kalau takunu jumlah. Kalau rabi'un mufrad terkumpul dalam ini. Ini kanana. Jenengi apa? Jenengi darurat syi'riyah. Namanya darurat tubiq wal makzurat subhanakallahumma hamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.